Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله di antara salah satu prinsip Islam yang cukup mendasar ialah prinsip ad-da'watu ilallah, prinsip berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'wah ilallah ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, juga jalan yang ditempuh oleh atba'uhum, para pengikut nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu dan petunjuk aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Di antara penafsiran ayat ini ialah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya adalah para dai yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Penafsiran yang lain dari ayat ini ialah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya adalah ahlul basirah. Beliau dan umatnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki basirah dalam perkara dakwah. Syahidnya barakallahu fikum ialah pernyataan hadhihi sabili, inilah jalanku, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah ilallah merupakan jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Setiap mereka yang diutus sebagai nabi dan rasul pasti berkewajiban untuk mendakwahkan risalah Allah kepada umatnya. Da'wah ilallah barakallahu fikum juga merupakan perintah khusus yang Allah tujukan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Qasas ayat yang ke-87, Allah menegaskan wad'u ila rabbik dan berdakwalah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Rabb. Perintah berdakwah kepada Allah. Juga di An-Nahl Allah menegaskan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah wahai Nabi alaihi salatu wasalam kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mu'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Perintah langsung ditujukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga dakwah ilallah merupakan sunnatun nabawiyah, merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasalam, jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Jika ikhwan fillah azzakumullah, ad-da'watu ilallah ini merupakan perintah khusus yang Allah tujukan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, pengikutnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104 Allah menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin ummah, seorang umat, sebuah umat yang menyeru kepada perkara kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga dakwah kewajiban para anbiya wal mursalin. Dakwah kewajiban Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam secara khusus. Dakwah itu merupakan kewajiban kita kaum muslimin dengan perintah Allah tabaraka wa taala tadi. Juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khonawatin azzakumullah, amalan dakwah dalam Islam ini memiliki keutamaan yang sangat besar, terutama bagi para dai-nya, bagi orang-orang yang menjadi dai yang menyeru umat manusia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada perkara kebaikan, maka bagi dia seperti pahala pelakunya. Dia mendapatkan seperti pahala pelaku kebaikan-kebaikan tadi. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan dakwahnya, semakin amalkan ilmu yang dia sampaikan, maka semakin besar pula pahala sang dai tadi. Pahala-pahala yang dikerjakan oleh sang pelaku tadi, dia pun juga mendapatkannya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berdakwah menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia dapat pahala seperti pahala semua orang ikut dengan dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa arda, pada sebuah kisah, sebuah riwayat, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk perang Khaybar, menunjuknya sebagai panglima perang Khaybar ketika itu. Di dalam riwayat di atas ada kutipan Sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan besar orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah melalui kamu kepada satu orang saja, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga yang lainnya, al-humurun na'am, unta yang merah itu merupakan harta yang paling mahal, harta yang paling berharga di kalangan kaum masa lalu, bangsa Arab ketika itu. Menggambarkan bahwasanya orang-orang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, menyerukan ilmunya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan Islam kepada umat manusia, lalu ada orang yang mendapatkan hidayah, mengambil kemanfaatannya, mengamalkan apa yang dia sampaikan, itu lebih baik buat sang da'i daripada harta dunia yang paling mahal sekalipun, yang paling berharga sekalipun. Ini semuanya kawan betina azzaikumullah, sekali lagi menerangkan kepada kita tentang betapa besar amalan dakwah, betapa besar keutamaan-keutamaan berdakwah ila Allah, terutama bagi para da'i-da'inya. Namun perlu dipahami, yang namanya dakwah, bicara secara umum, yang namanya dakwah di tengah-tengah masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah al-haq, dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah yang menyuruh kepada kebenaran, dakwah yang menyuruh kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini yang hak. Ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwahnya salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Dakwahnya ahlu sunnati wal jamaah. Dakwahnya salafiyin. Dikenal dengan dakwatul hak, dakwatul sunnah, dakwatul salafiyah. Dan yang kedua ialah dakwatul batil, dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang dari dakwatul sunnah. Ini merupakan dakwahnya kaum kufar dari kalangan ahli kitab, dakwahnya kaum musyrikin dan semua orang kafir dengan beragam agama dan sekte mereka. Juga meliputi dakwahnya kaum munafikin, para zindiq, para zanadiqah. Juga di dalamnya dakwahnya ahlul bid'ah, dakwahnya hizbiyin. Juga termasuk di dalamnya barakallahu fikum, dakwahnya orang-orang fasik, dakwahnya ahlul ma'siyah, dakwahnya orang-orang yang mungkar, yang banyak melaksanakan pelanggaran-pelanggaran agama. Wallahul musta'an. Dakwahnya dikatakan sebagai dakwatul batil, dakwatul kufur, dakwatul bid'ah, dakwatul hizbiyah, dakwatul dalalah, dan yang semisalnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dikarenakan dakwah ada dua macam di tengah-tengah masyarakat kita, maka di sini para ulama kita mengutip dari sekian banyak dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah SAW, menyebutkan kepada kita usul dakwah, prinsip-prinsip dakwatul haq sebagai upaya untuk membedakan diri, tamayyuz, membedakan diri dari dakwah-dakwah yang batil, yang beragam, yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini barakallahu fikum usul prinsip-prinsip dakwah yang harus diperhatikan oleh ahlu sunnah, diperhatikan oleh salafiyin, terutama para duatnya, para da'i-da'inya, sehingga mereka berdakwah di atas usul salimah, di atas prinsip-prinsip yang sahih, prinsip-prinsip yang selamat, sehingga mereka terselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Prinsip ini harus ada pada dakwah seseorang, dakwah sunnah seseorang, dakwah salafiyah seseorang. Barang siapa yang luput daripadanya satu dari prinsip di atas atau yang lebih daripada itu, maka dakwah dia dikatakan sebagai dakwatun hizbiyah, dakwatul batil, atau dikhawatirkan dakwah dia bukan dakwatul sunnah, dakwah salafiyah, tapi dakwah yang mulai menuju kepada perkara-perkara yang menyimpang. Prinsip yang pertama, barakallahu fikum, ialah ikhlasun niyyah fi dakwah. Mengikhlaskan niat di dalam berdakwah. Ini merupakan dasar utama. Bahkan landasan utama diterimanya sebuah amal. Dakwah ilallah merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Dai-nya dikatakan sebagai ahsanu qaula, orang yang paling baik ucapannya. Maka tentunya dasar yang pertama kali disebutkan ialah ikhlas. Ikhlasun niyati fi dakwah. Harus mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah. Bagaimanakah bentuk ikhlas itu? Bagaimana bentuk keikhlasan dia dalam berdakwah? Apakah semata-mata pengakuan? Menyatakan dakwahku, dakwatu sunnah, dakwahku dengan penuh keikhlasan? Al-jawab la. Keikhlasan itu ada dalam hati dan diwujudkan dengan kenyataan dia dalam dakwahnya. Karena betul nasehatumullah, dakwah itu dinyatakan ikhlas. Yang pertama, apabila dakwahnya itu ilallah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah, mengajak umat manusia kembali kepada al-khair, kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam syariat. Dakwah yang mengajak umat kepada huda, petunjuk, bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu dakwah yang ikhlas. Kalau kita mencermati ayat-ayat yang sebelumnya kita bacakan terkait dengan dakwah, di situ Allah sebutkan yang pertama dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah ke jalan Rabbmu. Dalam ayat yang lain, yad'una ilal khair, berdakwah kepada perkara kebaikan. Dalam hadisnya Rasul tadi, man da'a ila huda, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk. Ini yang menunjukkan dan yang membuktikan keikhlasan dakwahnya. Dia mengajak orang kepada Allah, ke jalan Allah, kepada perkara-perkara kebaikan, kepada perkara petunjuk, bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dia tidak mengajak umat manusia untuk kembali kepada dirinya. Dia tidak mengajak umat manusia untuk tidak menyuruh umat manusia untuk kembali kepada dirinya, membela dirinya, menolong dirinya, fanatik kepada dirinya. Tidak. Ini adalah dakwah hizbiyah, asabiyah. Dia tidak menyeru umat manusia untuk kembali kepada kelompoknya, atau organisasinya, atau partainya, atau yayasannya, atau lembaganya. Tidak. Ini dakwah hizbiyah, asabiyah. Dakwah yang sama sekali tidak ada unsur keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah-dakwah yang ila ghairillah, kepada selain Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Ini keikhlasan bentuk yang pertama. Barakallahu fikum. Ikhlas, bentuk keikhlasan yang kedua dalam perkara dakwah, ialah antakuna da'watuhu mabniyatan 'alal kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah. Dakwahnya dibangun di atas prinsip Al-Qur'an, prinsip sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah. Maka semua yang dia dakwahkan dicocokkan, disesuaikan dengan Quran, sunnah, dengan pemahaman salaf. Tata cara dakwahnya, uslub dakwahnya, wasilah-wasilah dakwahnya, itu semuanya kembali kepada Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Baru dikatakan ikhlas dalam dakwahnya. Dakwahnya dikatakan dakwatun sahihah, dakwah yang benar. Ini prinsip yang pertama. Prinsip ini khonafitina azakumullah perlu untuk dicamkan baik-baik. Sebab terlalu banyak di zaman kita, di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang terjun dalam kancah dakwah ternyata bukan dakwah kepada Allah, tetapi berdakwah kepada selain Allah. Enggak ada usul keikhlasan sama sekali. Ada yang sadar ataukah tidak sadar mengajak orang lain ta'assub, fanatik kepada dia, atau dia berdakwah dalam rangka untuk mengejar popularitas, asyuhrah, ketenaran, nama baik, atau dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan dunia dan seisinya, mengejar dunia, ambisi dunia. Apalagi yang namanya berdakwah kepada kelompoknya masing-masing, partainya masing-masing, organisasinya masing-masing. Terlalu banyak yang berbuat demikian, barakallahu. Itu semua bukan dakwah kepada Allah. Itu semuanya dakwatun hizbiyah asabiyah, dakwah yang tidak ada keikhlasan sama sekali karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, ya. Camkan baik-baik. Sehingga ketika antum sedang mengampu sebuah dakwah, entah membentuk yang namanya halaqa-halaqa ilmu, majelis-majelis ilmu, antum membentuk yang namanya lembaga-lembaga ilmiah, membuat sebuah pondok pesantren, membuat sebuah madrasah salafiyah, camkan baik-baik, sudahkah anda ikhlas dalam berdakwah? Untuk apa ini semuanya? Apakah halaqa-halaqa yang ada, majelis-majelis yang ada, yayasan yang ada, mahat-mahat yang ada, madrasah-madrasah yang ada, betul-betul misinya, visinya mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajarkan bimbingan Allah dan Rasulnya, Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengajak umat berbekal kebaikan? Cek niatan anda. Ataukah justru yang anda cari, yang anda kejar itu ialah urusan dunia semata? Urusan dunia semata, obsesi dunia semata, menginginkan supaya orang-orang yang dididik di lembaga kamu ini sukses dunianya? Ataukah anda arahkan dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, lurus di atas jalan Allah Azza wa Jal? Cek semua itu. Apakah dalam rangka untuk melaksanakan prinsip al-wala' wal-barak di atas lembaga kamu ini tadi? Apakah ada unsur asabiyah, hizbiyah? Sudah benarkah cara dakwah kamu? Sudah benarkah lembaga kamu ini di atas bimbingan Al-Quran dan sudah dengan pemahaman salafus ummah? Cek. Kalau ternyata semuanya benar, dikatakan ikhlas dalam perkara dakwah ilallah. Kalau tidak, berarti bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah, lebih condong kepada dakwatun hizbiyah, dan tidak akan ada barokahnya. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama, ikhlasun niyah fi da'wati ilallah. Prinsip yang kedua yang harus diperhatikan pula dalam perkara dakwah ialah prinsip at-ta'awun fi da'wah, prinsip saling bantu membantu, saling gotong royong saling bahu membahu dalam berdakwah kepada Allah Azza Wajalla. Qul fitna azakumullah, yang namanya dakwah itu bukanlah semata-mata tampil duduk di kursi ceramah di hadapan kaum muslimin, di hadapan para ikhwah. Tidak. Bukan semata-mata itu. Dakwah itu sangat luas. Dakwah itu cukup berat jalurnya dan jalannya. Problemnya sangat besar. Dikarenakan dakwah kita bukan dakwah yang sifatnya eksklusif, tapi terbuka untuk semua kaum muslimin. Apalagi dakwah itu memiliki sekian banyak halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilm. Apalagi dakwah tadi memiliki yang namanya masjid-masjid yang perlu dia tangani, yang perlu dia urusi. Memiliki yang namanya yayasan-yayasan dakwah yang harus dia benahi. Memiliki sekian banyak kegiatan-kegiatan yang ada. Ada pondok pesantren, ada madrasah-madrasah salafiyah, ada ini, ada itu. Sangat banyak. Itu semuanya barakallahu fikum membutuhkan yang namanya at-ta'awun. Dakwah itu harus ada prinsip ta'awun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sana syuddu abudaka bi akhik, sungguh kami akan mengokohkan lenganmu dengan saudara kamu ini, yakni Harun alaihi salatu wassalam. Sana syuddu abudaka bi akhik, yakni Harun ini akan menemani kamu bersama-sama dengan kamu wahai Musa alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun. Dan dengan akhuk ini, dengan saudara kamu ini, kamu akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Itu menunjukkan ikhwan fillah azakumullah pentingnya ta'awun. Ketika dia seorang diri, tentu akan semakin lemah keadaan dia. Tidak mampu memikirkan semua yang ada. Diperlukan yang namanya ta'awun dari pihak-pihak yang lainnya. Sana syuddu adudaka bi akhi. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah prinsip yang sangat mulia disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan kaidah azimah di Al-Maidah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian ta'awun, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini merupakan sifatnya orang-orang yang terselamatkan dari kerugian. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini prinsip ta'awun, ini sangat penting. Barakallahu fikum. Ta'awun ini prinsipnya sangat jelas. Ta'awun alal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa minal birr, dan termasuk perkara-perkara kebajikan. Wa minat taqwa, dan termasuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, ialah amalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perintah ta'awun di sini masuk di dalamnya. At-ta'awun ala da'wati ilallah, berta'awun di atas dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'awun di sini, khonafitina azakumullah, kembali kepada kemampuan masing-masing kita. Masing-masing kita diminta untuk aktif, memiliki peran serta, memiliki andil sumbangsih untuk dakwah ini dengan ta'awun dia, dengan semampu dia. Bisa ta'awun dengan ilmunya, untuk yang punya ilmu dari kalangan para asatidzah, dari kalangan para duat ila Allah, atau orang-orang yang memiliki ilmu sebatas yang dia miliki, ta'awun da'awi dengan ilmu yang dia miliki. Bisa ta'awun dakwah dengan jah, dengan posisi dia, kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat atau di pemerintahan. Dia gunakan posisi dia, dia gunakan kedudukan dia untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa pula ta'awun bil mal, dengan harta benda. Yang namanya dakwah membutuhkan yang namanya dana yang cukup besar. Apalagi ada masjidnya, apalagi ada pondoknya, apalagi ada madrasahnya, apalagi ada segudang kegiatan yang lainnya, memerlukan yang namanya mal. Juga at-ta'awun bil khidmah, dia ta'awun dengan khidmatnya dia, semampu dia dengan fisik yang ada pada dia, atau dengan taujih wal irsyad, dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide yang cemerlang, yang bagus. Atau at-ta'awun bid-du'a, paling tidak ta'awun dengan mendoakan kebaikan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga masing-masing orang bisa ta'awun sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan poinnya masing-masing. Maka tidak ada alasan dan tidak ada uzur bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin, khususnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, untuk tidak ta'awun dalam perkara dakwah yang mulia ini. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengamalkan ayat tadi, ayat ta'awun al birri wa taqwa. Dia mampu ta'awun dengan apa yang dia punya. Ilmu, wah belum punya ilmunya Ustaz. Al-jah, orang biasa Ustaz. Al-mal, fakir miskin Ustaz, masya Allah. At-taujih wal irsyad, wah saya otaknya butek, tidak mungkin, dan saya tidak memiliki ide-ide cemerlang untuk kemajuan dakwah Ustaz. Bil khidmah wal badan, masuk loyo juga. Palingnya dengan fisiknya, dengan badannya yang dia mampu. Wa illa bidu'a, ta'awun dengan doa, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dakwah yang mulia ini, mendoakan kebaikan untuk para duatnya, para ustadznya, mendoakan kebaikan untuk semuanya. Doa itu minimal. Kemudian ikhwanatina azzaakumullah, at-ta'awun ala dakwah itu bukan sekali ta'awun, dua kali ta'awun, selesai. Nah, ta'awun dakwah bukan ketika masa lajang, nikah, sudah pensiun. Bukan. Ta'awun dakwah itu terus sampai kita mati. Dikarenakan ta'awun itu sendiri merupakan amal yang sangat besar, perintah yang khusus dalam beberapa ayat yang dibawakan tadi. Yang namanya beramal terus sampai mati, terus bertahun-bertahun sampai kita mati, sampai ajal menjemput kita. Tidak ada istilah pensiun dalam ta'awun dakwah. Ada kalanya kita dengan ilmu, ada kalanya kita dengan harta, ada kalanya dengan taujih wal irsyad, ide-ide masukan-masukan yang baik, ada kalanya dengan ada kalanya semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan terus sampai ajal menjemput kita. Tidak ada yang namanya ta'awun cuma sekali dua kali selesai, setelah itu tidak mau mikir. Tidak. Ta'awun itu merupakan amal tersendiri, keutamaan tersendiri, perintah tersendiri yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ta'awun yastamir, terus berkesinambungan dan terus semampu kita sampai ajal menjemput kita. Kemudian yang kami tina azzakumullah, at-ta'awun fi da'wah ini yang perlu juga dipahami, kami tina azzakumullah, berta'awunnya itu harus dengan orang-orang yang jelas. Di antara prinsip at-ta'awun al-birri wa taqwa, at-ta'awun ad-da'awi ma'ahli sunnati wal jamaah, ta'awun dakwah bersama dengan ahlu sunnah, dengan salafiyin, dengan ahlul haq. Ini jelas. Prinsip yang jelas masuk dengan nyata dalam ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum. Ta'awunnya harus dengan ahlu sunnah. Ta'awunnya harus dengan salafiyin. Ta'awunnya harus dengan ahlul haq. Kemudian Al-Qur'an Azzaqumullah meneruskan dalam ayat ini, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian jangan berta'awun, jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini berkaitan dengan dosanya, berkaitan dengan permusuhannya. Tolong-menolong yang berbau dosa dan berbau permusuhan dilarang dalam ayat ini. Juga berkaitan dengan orangnya. Dalam perkara dakwah ila Allah barakallahu fikum, tidak mungkin kita berta'awun da'awi. Dakwah salafiyah ta'awun dengan kaum kufar. Tidak mungkin. Itu ta'awun alal itsmi wal udwan. Pembahasan ta'awun ya, Pak. Tidak mungkin dakwah salafiyah ta'awun dengan kaum musyrikin. Hadza ma yumkin. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah tidak mungkin ta'awun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan ahlu balal. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, ya kawan? Yang pertama, masuk dalam kategori at-ta'awun alal ithmi wal-udwan. Mereka adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak diperbolehkan untuk diajak ta'awun da'awi. Ini amal yang sangat agung, yang sangat mulia. Prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia. Justru orang-orang kafir itu yang didakwai. Musyrikin itu yang didakwai, bukan diajak ta'awun. Begitu pula terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Atau seseorang yang dikenal dengan bid'ahnya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, tidak dikenal dengan sunnahnya, enggak dikenal dengan dakwah salafiyahnya, tidak dikenal di kalangan ahlu sunnah, di kalangan salafiyin. Tidak mungkin ta'awun dengan mereka. Dikarenakan satu, kalau kita berta'awun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, di situ ada unsur takthiru sawadihim, memperbanyak jumlah mereka. Di situ ada unsur al-isyadatu bihim, mendukung dan menyokong mereka, mempromosikan mereka. Dan juga di situ kita melanggar perintah Allah untuk tidak mujalasah dengan mereka. Otomatis yang namanya ta'awun da'awi, sedikit banyaknya akan terjadi yang namanya mujalasah, akan terjadi yang namanya musyawarah, akan terjadi yang namanya koordinasi, akan terjadi yang namanya hal-hal yang ma'ruf dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Sementara ahlu sunnati wal jamaah dilarang untuk majelis dengan ahlul bidah. Dilarang untuk musyawarah dengan mereka. Dilarang untuk bersahabat dengan mereka. Maka tidak mungkin yang namanya seorang sunni, seorang salafi, tidak mungkin seorang ahlu sunnati wal jamaah dakwah salafiyah melaksanakan ta'awun da'awi dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum. Dan juga ikhwanul fillah rahimakumullah, di antara prinsip dakwahus salafiyah, prinsip dakwahus sunnah ialah at-tamayyuz. Betul-betul membedakan diri. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Ini adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini adalah kaum kufar, ini kaum munafiqin, ini ashabul ma'asi wal fusaq wal munafiqin. Memisahkan diri. Ada yang namanya prinsip at-tamayyuz fi dakwah. Barakallahu fikum. Ini satu hal penting yang perlu diperhatikan di sini, barakallahu fikum. Sehingga tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin bagi seorang ahlu sunnah, bagi seorang salafi, tidak mungkin ta'awun dakwah dengan orang-orang yang semacam itu. Dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan al-masybuhin, ahlu syubuhat, orang-orang yang penuh dengan syubuhat-syubuhatnya, orang-orang yang tidak jelas prinsipnya, yang tidak jelas manhajnya, atau orang-orang yang gaduh-gaduh prinsip dan manhajnya, tidak mungkin. Ta'awun mereka harus kepada ahlu sunnati wal jamaah salafi. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah ta'ala, dengan kita menguji kepada Allah azza wa jal, ahlu sunnati wal jamaah memiliki SDM yang cukup. Memiliki SDM yang sangat cukup. Sehingga tidak ada perlunya, tidak ada kepentingannya sama sekali untuk mengambil SDM-SDM dari kalangan ahlul ahwa atau dari kalangan orang-orang yang masybuhin, ahlus syubuhat, yang tidak jelas. Barakallahu fikum. Optimalkan ahlus sunnati wal jamaah. Maksimalkan ahlus sunnati wal jamaah salafiyin. Dan yang terpenting barakallahu fikum ialah kemurnian dakwah. Dakwah yang murni, safiyah, murni, suci. Tidak ada yang namanya campur tangan pihak-pihak luar yang justru nanti akan mencoreng-moreng yang namanya dakwah tu sunnah, dakwah tu salafiyah. Barakallahu fikum. Khana fi dinana jazakumullah, sebagai sebuah faedah. Di antara salah satu pemahaman yang dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri dari Mesir yang di Ma'rib, yang sudah difonis oleh para ulama una sebagai ikhwani syirir, Abul Hasan Al-Ma'ribi, di antara pemahaman dia yang dia munculkan ialah dia mengajak ta'awun, ta'awun da'awi semua pihak, masuk di dalamnya ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Ini salah satu poin yang dikritik oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu fikum. Seingat saya, pemahaman Abul Hasan itu dimasukkan dalam bukunya dia Sirajul Wahhaj. Dan dibantah secara khusus oleh Syekh Rabi bin Hadi sebelum dia difonis bahkan oleh para masyaikhul Yaman secara khusus dan masyaikh yang lainnya. Dalam bantahannya itu diantaranya adalah ini. Barakallahu fikum. Dikritik habis sama Syekh Rabi bin Hadi. Yang itu tidak memungkinkan dan tidak mungkin bagi seorang ahlu sunnati wal jamaah berta'awun kepada dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Dikarenakan poin-poin yang dibawakan tadi, barakallahu fikum. Naam, dan juga prinsip dakwah salafiyah adalah at-tamayyuz. At-tamayyuz. Betul-betul murni. Barakallahu fikum. Prinsip dakwah mereka juga tasfiyah wa tarbiyah. Ada tarbiyah. Mendidik umat dengan Alkitab wa Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Mendidik akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, adab mereka. Juga di situ ada unsur tasfiyah. Pemurnian dakwah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat penting. Ikhwan fillah azakumullah, kaitan dengan bab ta'awun fi dakwah. Ikhwan fillah azakumullah, ta'awun sangat penting. Sekali lagi sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan dakwah. Apalagi ta'awun itu terjalin dengan bagus, dengan erat di kalangan du'at salafiyin, di kalangan du'at ahli sunnati wal jamaah. Tidak hanya semata-mata di sebuah tempat, di sebuah wilayah, tapi berkembang di tempat-tempat yang lainnya, di wilayah-wilayah yang lainnya. Satu sama lain saling koordinasi, satu sama lain saling berhubungan, satu sama yang lainnya saling memberikan informasi dakwah, satu sama lain saling ta'awun dengan apa yang dia punya, yang dia mampu, akan sangat indah. Barakallahu fikum. Di situ akan tercipta yang namanya ta'akhi, muncul yang namanya ukhuwah islamiyah, ukhuwah salafiyah, ukhuwah sunniyah di antara mereka dengan ta'awun tadi, saling bersaudara. Akan muncul yang namanya tafahum, saling memahami karakternya masing-masing, tipikalnya masing-masing. Akan muncul yang namanya tasyawur, saling bermusyawarah. Tadi dengan bahasa koordinasi tadi itu, saling bermusyawarah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Akan ada upaya yang namanya tazawur, saling menziarahi, saling menjenguk. Yang ini datang ke tempat yang ini menjenguk fulan, yang ini ke tempat yang ini menjenguk fulan. Hakikat tabadul, saling bergantian. dengan bagusnya, dengan kokohnya, dengan kuatnya. Dan akan muncul yang namanya tanasuh, upaya saling menasihati, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dengan ta'awun tadi. Maka yang terjadi khonafitina azakumullah ialah atharun azim, pengaruh yang sangat besar dalam dakwah ini, yang sangat kuat dalam dakwah ini. Satu misi, satu visi menuju ke depan, melangkah ke depan, semakin lama semakin solid, semakin kuat, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Dan itu yang diinginkan khonafitina azakumullah dalam prinsip at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah azza wa ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Ini ikhwanatina azzakumullah, prinsip yang kedua. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dia telah berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Dan yang kedua ialah at-ta'awun alal birri wa taqwa, berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah azza wa jal. Maka ikhwanatina azzakumullah, dakwah ila Allah sekali lagi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang besar, oleh orang-orang yang mulia, namun di dalamnya pun juga terdapat masalah-masalah yang cukup besar, yang cukup rumit, memerlukan tantangan, menghadapi tantangan-tantangan yang sangat banyak, yang sangat besar. Sehingga sekali lagi, dakwah itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang. Tidak mungkin difikirkan sendirian oleh seseorang. Perkara yang sangat susah ya. Sealim apapun dia, sepandai apapun dia, setinggi apapun kelasnya dia, susah untuk mendapatkan yang semacam itu. Susah bagi dia sendirian dalam perkara dakwah ila Allah. Memerlukan yang namanya ta'awun. Nabiullah Musa saja alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk rasul ulul azmi, dikatakan sebagai kalimur rahman, dan memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Sekelas Nabiullah Musa memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya saudaranya beliau Nabiullah Harun diikutsertakan dalam dakwahnya. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa ashirku fi amri. Jadikanlah untukku ya Allah wazir, teman dalam berdakwah ini dari keluargaku, Haruna akhi, saudaraku yang namanya Harun, usdud bihi azri, kokohkan diriku dengan dia, wa asyirku fi amri, ikut sertakan dia dalam urusan dakwahku ini. Beliau merasakan betapa besar tanggung jawab dakwah itu. Beliau merasakan dakwah amal yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi sangat besar. Hadangan-hadangan, fitnah-fitnah yang dihadapi sangat besar. Maka beliau pun merasa tidak mampu untuk itu. Meminta Allah, kepada Allah Azza wa Jal, supaya Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam diikut sertakan ta'awun dengan beliau, saling mengokohkan, saling bahu-membahu dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Nabiullah Musa, apalagi orang semisal kita, alim bukan, ulama bukan, apalagi nabi. Maka tentunya ikhwan fillah jazakumullah, sangat-sangat memerlukan yang namanya ta'awun. Sangat-sangat memerlukan yang namanya ta'awun. Tapi yang namanya ta'awun harus dengan prinsip yang jelas, alal birri wa taqwa, bukan ta'awun alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Prinsip yang ketiga. Sampai jam berapa ini? Jamnya kok 8:30 ini? Sampai jam berapa? diam aja ini. Yang ketiga atau sudah dua saja? Cukup. Ya apa saya diam aja? Cukup. Atau lanjut yang ketiga. Masya Allah. Yang ketiga barakallahu fikum. Di antara usul dakwah as-salafiyah ialah al-hikmatu fi dakwah. Ini juga merupakan perkara prinsip yang sangat besar yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Hikmah di dalam dakwah. Hikmah itu secara makna memiliki makna yang sangat luas. Disebutkan di antara definisinya ialah isabatul haqqi qalan wa hala. Senantiasa menepati kebenaran dalam berucap dan dalam keadaannya, dalam berbuat. Sehingga ucapan dia, tindakan-tindakan dia dalam perkara dakwah isabatul haq, betul-betul tepat sesuai dengan al-haq. Ini makna hikmah dalam perkara dakwah. Dari mana ini khonafitina azzakumullah? Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah itu tidak monoton dalam satu uslub. Tetapi yang namanya hikmah dalam perkara dakwah memberdayakan asalib asy-syar'iyyah bidakwah. Memberdayakan semua uslub-uslub, cara-cara dakwah yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwan fillah azzakumullah, kalau kita mencermati nasul Quran yang cukup banyak ikhwan, dan secara khusus kalau kita mencermati dakwah Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada masyarakat luas, beliau tidak menggunakan satu cara. Beliau tidak menggunakan semata-mata uslub at-ta'lif, upaya untuk melembutkan hati orang, untuk mencari simpati orang. Tidak semata-mata arif kuwalin, kesantunan dan kelembutan. Tidak semata-mata itu. Ternyata kita mendapati sekian banyak ayat yang dengan tegasnya, dengan bahasa yang sangat tegas, yang sangat lugas, ketika berbicara tentang kaum kufar, bicara tentang kaum munafikin dan segala macam. Juga kita mendapati Rasulullah SAW juga memiliki sikap-sikap yang tegas, syiddah, ghilzah kepada orang-orang yang menyimpang, semacam kaum khawarij, kepada sebagian pihak yang memiliki ilmu, tahu ilmunya, faham ilmu, jatuh dalam sebuah kesalahan, ditegur dengan cukup keras oleh Rasulullah SAW, bisa dengan hajar, dihajar, diboikot, sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang gak ikut perang Tabuk. Terkadang dengan marah, dengan murka beliau menyampaikan pesan-pesannya, sebagaimana kisahnya sahabat Mu'adz bin Jabal yang terlalu panjang sholatnya, ditegur dengan keras oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan yang lain-lainnya. Sehingga enggak semata-mata satu uslub taklif saja, lembut saja, santun saja, enggak. Jika Rasulullah SAW tidak pula monoton pada satu uslub, uslub syiddatul ghidhah, cara yang kaku, cara yang keras, cara yang lugas, tanpa basa-basi. Dan semata-mata itu didapati sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi wasallam bersikap lemah lembut. Tapi ma rahmatin minallahi linta lahum walakun tafadhan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah azza wajal, engkau wahai Nabi bersikap lunak kepada mereka. Kalau seandainya kamu orang yang kasar ucapannya, keras hatinya, kaku, mereka semuanya akan lari dari sisi engkau. Dan juga dalam sekian banyak riwayat, sekian banyak kasus, Rasulullah SAW menunjukkan sikap taklif, mengambil hati orang, simpati orang. Rifqun wali, kelembutan, kesantunan, kasih sayang. Kisahnya orang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Kisahnya seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina. Kisahnya sahabat yang berbicara dalam sholatnya. Sahabat Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami yang bicara dalam sholatnya. Namun sebenarnya lagi yang lainnya lagi. Terlalu banyak itu semuanya. Maka ikhwan fillah azzakumullah, yang namanya hikmah fi da'wah, hikmah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, ialah isabatul haq, senantiasa menepati dan mencocoki kebenaran dalam dakwahnya. Kapan dia harus lembut? Tahu. Kapan dia harus keras? Tahu. Kepada siapa dia lembut? Jelas. Kepada siapa dia harus keras? Juga jelas. Tidak sebaliknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wasalam berdakwah kepada Allah dengan hikmah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ini ayat yang sangat mulia yang menerangkan kepada kita tentang prinsip-prinsip dalam cara dakwah. Di antaranya bil hikmah, dakwah itu harus dengan hikmah. Ada hikmah fi da'wati ila Allah. Dari sini karena fitina azakumullah, sang da'i itu betul-betul harus memiliki basirah, memiliki ilmu, memiliki bimbingan, memiliki petunjuk. Yang pertama terkait dengan tata cara dakwahnya. Dia harus paham dan tahu kapan saatnya dia harus menerapkan prinsip kelembutan, kesantunan, ta'liful qulub. Dia juga harus tahu kapan dia harus memunculkan sikap ketegasan, sikap yang lugas, tegas. Harus memiliki basirah dalam perkara kaifiyatud da'wah. Dan ini harus banyak-banyak mengkaji contoh-contoh dakwahnya Rasulullah SAW dalam sekian banyak riwayat. Dan juga mencontoh salafun salih rahimahumullahu ta'ala dengan peresapan, dengan penghayatan. Kemudian dia melatih diri untuk menerapkannya dalam dakwahnya dia tengah-tengah masyarakatnya. Dan itu memerlukan ilmu, memerlukan kesabaran, memerlukan kejujuran, memerlukan keikhlasan, memerlukan jiwa besar, memerlukan barakallahu fikum, keuletan, ketelatenan, dan yang gak kalah penting memerlukan yang namanya khibrah, pengalaman. Barakallahu fikum. Yang kedua, dia dituntut untuk memiliki basiratun bi ahwalil mad'uwin. Harus memiliki basirah, memiliki ilmu, bimbingan, petunjuk tentang kondisi mad'unya. Siapa yang dia hadapi? Siapa yang dia hadapi? Apakah mad'u yang semacam ini pas dikasih taklif? Ataukah mad'u yang semacam ini pas dikasih syiddah? Itu harus tahu. Dan dua perkara tadi saling berkaitan, barakallahu fikum. Memiliki basirah, memiliki ilmu terkait dengan tata cara dakwah, dan berkaitan dengan mad'unya, saling berkaitan. Dikarenakan kaifiyah dakwah, uslub dakwah diterapkan pada mad'u-mad'u yang ada. Itu pula yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang beliau lembut, kadang santun, kadang rahmah, kadang tegas, kadang marah, kadang menegur, kadang menghardik, bahkan kadang menghukum, kadang menghajar. Sesuai dengan kondisinya masing-masing, barakallahu fikum. Wa hadza muhim. Ini merupakan prinsip dakwahnya Ahlussunnah. Sehingga salah besar ketika banyak pihak yang kemudian menuding Ahlussunnah wal Jamaah, menuding dakwah Salafiyah dengan dakwah yang kaku, dakwah yang keras, dakwah yang tidak memiliki prinsip kelemah-lembutan. Ini perkara yang batil. Dakwah Salafiyah itu kepanjangan tangan dari dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. prinsipnya jelas, hikmah fi dakwah, ada rifqun waliin fi mawdhihi, kelembutan, kesantunan di tempatnya, pada waktunya, pada orang tertentu yang pas. Ada syidda wa ghilbah fi mawdhiha, ada ketegasan, ketegasan sikap di tempatnya juga, pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat pula. Itu ahlus sunnah. Mereka tidak terus taklif sampai jatuh dalam perkara tasahul, bermudah-mudah dalam perkara dakwah. Mereka juga tidak syidda, kaku, keras sampai pada tingkatan ngawur dalam perkara dakwahnya. Tidak. Bainahuma rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Sekali lagi, sang dai diperlukan memiliki ilmu-ilmu yang tadi, barakallahu fikum. Ketika ada salah seorang atau profil seorang dai yang mungkin kemudian melampaui batas dalam syiddah, maka yang ditegur dai-nya tadi, jangan menyalahkan dakwah salafiyahnya. Dakwah salafiyah, dakwahul haq, prinsip dasar dakwahnya juga hak, Quran dan sunnah. Tapi terkadang ada sebagian dai, sebagian ustadz yang salah dalam mempraktekannya atau kurang pas dalam menerapkannya. Ada yang mungkin terlalu keras, melampaui batas dalam kekerasan dia, tegur, turunkan sedikit. Ada yang mungkin tasahul, bermudah-mudah dalam perkara dakwahnya, ditegur. Pribadi ustadz yang tadi, dinaikkan sedikit supaya ada ketegasan pada waktunya, ketegasan pada tempatnya, ketegasan pada orang tertentu. Wahai, salahkan masing-masing dai-nya dan jangan menyalahkan dakwahnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Salah dalam bab ini pun juga sangat fatal. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal, penyimpangan dari prinsip dakwah salafiyah. Seseorang yang tadi hanya semata-mata taklif sampai muncul tasahul, ini parah, fatal kesalahan-kesalahan dia, akan menjerumuskan dia dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syiddah yang terus-menerus bukan pada tempatnya juga sangat fatal, juga akan menjerumuskan dia dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada yang penyimpangan hulu, ada yang penyimpangan taksir, ada ifrat, ada tafrit. Itu merupakan perkara yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, secara ringkasnya, secara khulasahnya, yang namanya dakwah ila Allah, sekali lagi amal yang sangat besar, amal yang sangat agung, memiliki pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Dan dakwah itu harus membedakan diri dengan prinsip-prinsip yang sangat mulia, membedakan diri antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Maka diperlukan yang namanya keikhlasan, ikhlas sunniyah dalam perkara dakwah. Diperlukan yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Diperlukan yang namanya hikmah fi da'wati ila Allah. Dan masih banyak lagi yang lainnya, barakallahu fikum. Usul wa dawabit fi da'wati ila Allah. Fallahul musta'an. Namun saya kira, ikhwan fillah a'azzakumullah, untuk perjumpaan di malam hari ini, saya cukupkan dengan 3 poin tadi saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan, barakallahu fikum, dakwah yang kita usung selama ini, dakwahul haq, dakwahus sunnah, dakwahus salafiyah, adalah dakwah yang betul-betul di atas prinsip-prinsip dasarnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan dahulu oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menyampaikan dakwah secara utuh, secara bersih, secara murni, sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah mengandung gerakan kepada kita, barokah di dakwah, keberkahan dalam dakwah kita, sehingga upaya yang sedikit membuahkan hasil yang sangat besar, upaya yang sedikit namun diberi istiqomahan oleh Allah Azza wa Jal, usaha yang tidak seberapa tapi diganjar dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal, dengan kita melaksanakan dakwah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak dibuka sesi tanya jawab. Nah gitu ya. Sepakat? Hah? Sepakat, dikarenakan sudah malam. Barakallahu fikum. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi,